Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, pada hari yang berbahagia ini kita akan mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 188. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami li ta'kulu fariqam min amwalin nasi bil ism wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 188 ini terlihat terpisah dari ayat sebelumnya, 183 sampai 187. Tapi sebenarnya ini adalah apa yang harus dilakukan muslim setelah Ramadan selesai. Jadi ini merupakan what next after Ramadan. Apa yang harus kita lakukan setelah bulan suci Ramadan usai. Tentu saja acara akbar, peristiwa besar yang telah menempa kita di bulan suci Ramadan penuh, tidak berarti kita keluar darinya bagaikan kuda lepas dari kandang. Tetapi merupakan pelajaran yang sangat berharga bahwa setelah sebulan Ramadan kita dilarang Allah untuk memakan harta yang halal di siang Ramadan, sampai pada momennya kita dianjurkan untuk makan. Maka setelah Ramadan Allah mengatakan kepada kita bahwa tempahan yang aku lakukan kepadamu wahai hambaku di bulan Ramadan itu seharusnya dapat menjadi pelajaran berharga untuk tidak memakan harta yang haram kapan dan dimanapun kamu berada. Itulah pelajaran yang sangat penting yang didapat pada ayat 188 ini, yang merupakan kaitan atau munasabah dari ayat sebelum dan sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah kamu makan hartamu dengan cara yang batil. Sebenarnya redaksi ini suatu hal yang sangat bertolak belakang. Jangan memakan hartamu. Dalam bahasa yang lain, ya kalau sudah harta kita ya kenapa kok dilarang memakannya? Tentu saja harta-harta kita, kita boleh memakannya. Disinilah ketinggian sastra Al-Quran, dikatakan amwalakum padahal itu harta saudaramu. Tetapi kenapa kok tanpa ada saudaramu di sini? Karena saudaramu itu adalah bagian yang tidak terpisah dari dirimu. Kalau kamu dilarang memakan harta saudaramu dengan cara yang batil, maka saudaramu juga dilarang memakan hartamu dengan cara yang batil. Artinya ketika kita tidak melakukan hal yang merugikan orang lain, sebenarnya Allah telah memberi asuransi yang besar kepada diri kita sehingga seluruh umat manusia tidak memakan harta kita pun dengan cara yang batil. Kemudian Syekh Muhammad Mutawalli Sawarawi menafsirkan wa tudlu. Tudlu ini berasal dari dalwun. Dalwun artinya ember. Ember kali ya gitu ya. Bukan ember itu maksudnya ya. Ini adalah ember sumur. Tudlu biha ilal hukam. Kamu mengajukan kepada hakim. Tudlu ini ember, ember itu dimasukkan ke dalam sumur. Artinya untuk memakan harta yang batil itu prosesnya susah. Bayangkan kalau kita harus menimba di zaman modern saat ini. Jadi begitulah payahnya memakan harta yang haram. prosesnya sebagaimana kita menimba untuk mendapatkan air dalam sumur. Itu lumayan kalau 3 meter airnya. Kalau 10 meter bagaimana capeknya. Begitulah digambarkan Allah Subhanahu wa taala, memakan harta yang haram itu tidak nikmat. Kerjanya capek dan bebannya berat. Tidak saja beban harta itu sendiri, beban psikis terlebih lagi. Maka bayangkan bagaimana orang kalau misalnya masuk penjara hanya karena memakan harta yang haram seperti korupsi. Tentu saja ini merupakan beban. Maka digambarkan Allah dengan watudlu, kamu memprosesnya itu sebagaimana kamu memasukkan ember ke dalam sumur hanya untuk memakan, litakulu fariqom min amwalinnas, memakan sebagian dari harta manusia, sedangkan apa, wa antum ta'lamun. Ini merupakan kesalahan yang sangat disesalkan, kita sadar tetapi kita melakukannya. Untuk lebih jelasnya ada baiknya kita diskusikan bersama asatiz kita yang ada di studio ini. Baik Ustaz, ini ada satu fenomena yang baik sekali kita lihat sekarang ini. Ini kadang ada satu proyek Ustaz, ya kan? Gitu. Kayak di dekat pesantren tuh ada proyek besar waduk. Kemudian di samping itu kita pingin memperbaiki lahan kita ini, pesantren gitu ya, atau wakaf dari orang kita perbaiki. Kita minta dana dari orang ini. Kemudian karena kita buatlah kayak mana Pak, Pak Yayasan Wakaf ini. Kalau aku dapat 50-50 kita ya, 50%-50% itu termasuk enggak makan uang haram tuh, Ustaz? Iya. Mungkin Ustaz Ardi bisa menjawabnya nih. Aduh, ini menarik memang. Kalau udah persen-persen ini yang payah jawabnya. Ya, jadi tentu di dalam ayat ini kita bisa kembali seperti yang dikatakan Ustaz Zainal tadi, memang mengambil harta orang lain dengan cara kebatilan, dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak benar, ini adalah sesuatu hal yang berat. Jadi dalam hal seperti ini kita kembalikan kepada diri kita, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, istafti nafsak, coba tanya dirimu. Tentu ketika kita bertanya, wajar tidak kita mengambil sampai 50% begitu. Tentu saya rasa orang yang bertanya kepada nuraninya akan menjawab ini tidak wajar. Gitu. Tapi kalau dia hanya mengambil sebagai upah di situ, ya seperti kita lihat ada pekerja-pekerja yang di Aceh, di Nias, mungkin di Jogja sekarang mereka mengambil upah karena mereka bekerja di situ, ya mungkin hanya sekedar upah ya itu bisa, tapi apabila sampai dipatokkan puluhan persen begitu ya, ini sesuatu yang tentu termasuk memakan harta orang yang sudahlah mereka susah, ditambah lagi dengan kesusahan yang lebih berat lagi dalam kesempitan ya, ngambil, apalagi kalau kan? Itu adalah pesantren kan begitu. Tentu orang-orang yang di situ sangat memahami hal tersebut. Nah, jadi yang perlu sebenarnya kalau saya melihat ayat ini, betapa Allah Subhanahu wa taala menunjukkan permasalahan harta ini sangat mudah manusia itu untuk berlaku tidak adil, ya, artinya melakukan kezaliman-kezaliman dengan memutarbalikkan fakta di ruang persidangan. Makanya ada semboyan yang selalu didengungkan di meja-meja persidangan itu, ya, membela yang bayar kan begitu, gentar membela yang bayar kan begitu. Jadi yang jelas-jelas itu adalah suatu kesalahan. Ya, bukan tanah dia misalnya atau bukan harta dia tapi karena dia berani membayar, dia yang dibela. Yeah. Dan hakim atau jaksa atau siapapun pengacara itu tidak gentar untuk membelanya karena apa? Karena dia mau bayar. Ini penghuni neraka nih Ustaz ya. Ya, kemudian lagi saya hanya menambahkan sedikit bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk memakan harta dari jalan yang batil, itu pada sisi yang lain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bekerja dengan baik, mencari rezeki yang halal dengan usaha yang terbaik. Ya. Jadi sebenarnya ayat ini juga memberikan satu motivasi yang besar kepada umat Islam, bahwasanya berkaitan dengan Ramadan, setelah dia mensucikan dirinya dari segala hawa nafsu, maka keluar dari bulan Ramadan seharusnya ini menjadi satu potensi dan tenaga yang besar, tenaga ekstra yang telah dia isi, ibarat baterai. Kalau bulan Ramadan itu seseorang mengisi dirinya dengan kekuatan-kekuatan baru, sehingga pada saat berakhirnya bulan Ramadan, maka dia sudah siap tampil kembali menjadi seorang muslim yang profesional, menjadi seorang muslim yang siap untuk memberikan yang terbaik kepada bagi apa yang ada di dalam dirinya. Ya, karena dirinya sudah diisi dengan segala potensi-potensi kebaikan, jiwanya sudah bersih, dan kemudian segala kesehatannya juga semakin membaik karena melakukan puasa tadi. Ya, mengutip hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa pekerjaan yang terbaik yang dilakukan oleh seorang hamba itu adalah al-amalu biyadihi, ya, melakukan pekerjaan dengan amalnya. Jadi jangan digambarkan bahwa pekerjaan yang terbaik itu adalah menjadi PNS misalnya, karena memang di dalam hadis tidak ada pegawai negeri itu dikatakan sebagai pekerjaan yang terbaik. Tidak, iya. Ya, pekerjaan seseorang yang terbaik adalah kalau dia bekerja dengan tangannya sendiri, berusaha dengan gigih untuk mencari karunia dan rezeki yang Allah berikan, yang Allah turunkan ke atas permukaan bumi ini. Iya, jadi ada kesimpulan yang dapat kita petik dari pembicaraan para asatiz ada di sini, bahwa upah itu ada dua macam, ada berdasarkan persen, ada berdasarkan gaji. Persenan ini pun akhirnya menjadi khilaf, beberapa jauh orang itu boleh mengambil persenan itu tadi, karena rupanya saya mendengar seorang pakar ekonomi Islam di IAIN itu mengatakan persenan itu bisa sampai 200% dia mendapatkannya gitu, tergantung dari bagaimana dia mengelolanya. Tapi kalau menurut Imam Ghazali, keuntungan itu betul-betul orientasinya, seorang sufi mengatakan ya persenan itu sampai laba itu pun sendiri sangat berorientasi bahwa kita bekerja ini adalah untuk mendapatkan akhirat. Jadi kalau bisa kita membantu orang melalui amal kita, kerja kita ini, jualan kita ini, kenapa toh kita harus mengambil persenan besar-besar? Ini adalah suatu hal yang khilaf, perbedaan, tetapi sebenarnya ini merupakan wacana yang mungkin bisa lebih dikembangkan lagi. Di sisi lain, rezeki yang disebutkan Ustadz Perdana tadi suatu hal yang sangat menarik, karena keyakinan seseorang terhadap rezeki di dunia ini menyebabkan dia akhirnya berpikir ulang untuk melakukan tindakan yang merugikan diri dia dan mengambil hal yang haram. Karena apa? Karena kita yakin betul bahwa rezeki yang ditetapkan Allah itu sebenarnya semuanya bersumberkan dari hal yang halal. Rezeki manusia itu tidak akan kurang dari 100%. Tetapi ketika dia mengambilnya 40% dari cara yang haram, berarti 60% lah tinggal yang halal tadi. Jadi ketika seseorang berusaha yang halal, maka yakinlah bahwa semua rezeki kita itu tidak akan terkurang sedikit pun sampai 100%, baru akhirnya kita menerima ajalnya. Maka untuk itu sering kita menemukan ada orang mengambil yang haram. Akhirnya kesehatan dia mencegah dia untuk menikmati harta tersebut. Kan akhirnya itu merupakan suatu tindakan bagaimana yang haram tadi mencegah. Tetapi kalau dia ambil semua dengan cara yang halal, maka yakinlah kita sebagaimana pelajaran kita di bulan suci Ramadan, memperdalami Al-Quran dan kitab sucinya, menyebabkan kita jadi orang yang dewasa, sehingga berpikir 2 atau 10 kali untuk melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, termasuk dengan cara memakan yang haram, apalagi sampai taraf kepersidangan. Ya, Ustaz Zainal, ini ada yang semua saya tanya ini. Kalau misalnya pada waktu bulan Ramadan kita berpuasa, menahan diri dari makan, minum. Kalau sudah berakhir bulan Ramadan, masuk Idul Fitri ini kan makanan terhidang banyak, sebanyak-banyaknya di hadapan kita ini. Nah, kebiasaan kita kalau satu hari raya Idul Fitri itu, mau saja ini nafsu kita makan semuanya, ambil sana ambil sini, ngantongi apa kacang tojin itu kemana-mana. Ya, ini apakah termasuk di dalam keterangan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ini? Iya, ini menarik sekali. Ini betul-betul harta kita sendiri yang kita makan ini, ya. Tapi overdosis. Jadi sebenarnya innallaha la yuhibbul musrifin. Melampaui batas sangat dikecam oleh agama dan juga dikecam oleh kesehatan. Jadi sebenarnya tidak saja di akhir Ramadan, pada saat berbuka pun sebenarnya manusia itu harus pikir ulang 2 kali untuk makan berlebihan. Karena rupanya puasa yang seharusnya menyehatkan kok aku sakit. Rupanya salah cara berbuka. Nah, itu juga salah cara mensikapi apa setelah Ramadan. Maka sebenarnya puasa itu pasti menyehatkan. Kalaupun terjadi kesalahan, pasti karena salah mengkonsumsi. Makanan yang pertama kali dilakukan secara berlebih-lebihan itu akan merusak lambung, pencernaan karena telah kosong sekian lama. Untuk itu ikutilah aturan main yang telah tetapkan Allah, karena itu juga akan menyehatkan diri dan tubuh kita. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita telah mengkaji ayat 188 dari surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan Al-Quran yang kita kaji setiap pagi ini menambah kesiapan kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Amin. Dan menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menambah amal ibadah kita untuk mendekatkannya. Wabillahi taufik wal hidayah, saya Jenal Arifin bersama Ustaz Ardiansa, Ustaz Perdana dan Ustaz Anafi mengucapkan, dan Ustaz Safiar mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.